نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخوتي في الله وأخواتنا رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada pertemuan sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala Imam Nawawi rahimahullah, masih melanjutkan hadis yang ke-278. Kita ulang sedikit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istausu bin nisa'i khaira, hendaknya kalian selalu memberikan nasihat kepada kaum wanita dengan kebaikan. Fa innal mar'ata khuliqat min zila, dikarenakan wanita itu diciptakan dari zila, tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi zilai a'lahu, dan tulang rusuk itu bagian yang bengkok adalah di bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu memaksa untuk meluruskan maka sungguh telah atau engkau telah mematahkannya. Wa in taraktahu, dan apabila engkau biarkan, lam yazal awaja, maka dia tentu akan terus menerus awaj, bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, atau fastausu bin nisa'i, maka hendaknya kalian selalu memberikan nasihat kepada kaum wanita. Muttafaqun alaih. Bagian dari hadis ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa asal dari penciptaan manusia itu ada asarnya, ada pengaruhnya terhadap diri seseorang. Nah, seperti misalnya Adam alaihi salam, khalaqahu min tin, Allah ciptakan beliau dari atin, yakni tanah yang bercampur dengan air, yang sering kita bahasakan tanah liat. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam tafsirnya mengenai penciptaan jin dan Adam manusia, ini memiliki asar pengaruh Sehingga dijelaskan bahwa tanah memiliki sifat as-sakinah, sifat tenang, wal khudu, sifat yang tunduk, sifat yang lemah. Nah, atau yang semisalnya. Dan dengan tanah itulah tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, bisa hidup. Dan tanah itu mampu menyerap air. Dan seterusnya dari sifat yang dimiliki oleh tanah. Sifat-sifat kebaikan. Dan ini ya dasar berpengaruh pada sifat manusia itu sendiri. Asy'ari Ats-Tsauri rahimahullahu taala menjelaskan tentang perkara ini ketika melewati ayat yang menyebutkan bahwa iblis ini merasa lebih baik dari Adam. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya aku, kata iblis, ini lebih baik dari Adam. Karena engkau ya Allah ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga iblis merasa dirinya lebih mulia. Karena menurut sangkaannya bahwa api itu lebih mulia dari tanah. Maka jelaskan oleh para ulama rahimahumullah bahwa sesungguhnya tanah itu lebih mulia dari api, dari sisi jenis. Adapun api ini sifatnya membakar, menghanguskan, merusak, dan seterusnya. Pada asalnya, api itu pada asalnya merusak. Nah, adapun yang bisa dimanfaatkan itu hanya bagian kecil dari api. Hanya bagian kecil dari api. Tapi sifatnya api itu merusak, membakar, mengharus, menghanguskan, merusak, menyiksa, menyakitkan, dan seterusnya. Berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh tanah. Dan ini berpengaruh pada hasil ciptanya. Fa Adam alaihissalam dan manusia keturunannya ini memiliki sifat-sifat yang sakinah, yang tenang, yang bisa menerima nasihat. Bagaimana tanah yang bisa menyerap air, bisa menumbuhkan pepohonan, dan seterusnya. Adapun di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang asal penciptaan kaum wanita. Jadi asalnya itu berbeda dengan laki-laki. Meskipun seterusnya itu sama, tapi asal, jadi awal penciptaan laki-laki sama perempuan itu berbeda. Dikarenakan Adam alaihissalam ini diciptakan min tin, dari tin. Adapun Hawa alaihissalam, ibu kita semuanya, Ummun Nas, ibunya manusia, ini diciptakan min zila'i Adam, dari tulang rusuknya Adam, bukan dari tanah liat sebagaimana Adam diciptakan. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu. Yang kemudian sifat dari tulang rusuk itu sendiri berpengaruh pada hasil ciptaannya. Sehingga Hawa alaihissalam yang kemudian anak Adam yang sejenis dengan Hawa alaihissalam ini pun membawa sifat yang tidak jauh berbeda. Sebagaimana manusia ini membawa sifat apa? Membawa sifat lupa. Manusia itu lupa, pelupa. Nah, manusia itu sedikit-sedikit lupa. Dan manusia itu juga sering melakukan kesalahan. Dan ini asar, pengaruh dari kelupaannya Adam alaihissalam dan kesalahannya Adam alaihissalam. Dan semuanya telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu di Lauh Al-Mahfuz. Bagaimana hal ini terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih Al-Jami' atau Al-Jami' As-Sahih, mengenai kisah yang menyebutkan tentang Adam alaihissalam, ini diperlihatkan kepada beliau umatnya. Jadi umatnya Adam alaihissalam, yakni keturunannya, ini diperlihatkan kepada beliau. Dari sekian keturunannya, ini ada seseorang yang bercahaya di tengah lautan manusia, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu orang yang bercahaya. Maka Adam alaihissalam bertanya, "Man dzaka ya Rabb?" Siapa orang itu wahai Tuhan Rabbul Alamin? Maka Allah Subhanahu mengatakan, "Dzaka ibnuka Dawud." Itu adalah salah seorang keturunanmu yang bernama Dawud, bercahaya sendiri. Lalu Adam alaihissalam karena kagumnya dengan Dawud, maka membagi umurnya. Kalau diizinkan, Adam alaihissalam meminta agar Dawud itu ditambah umurnya sebanyak 50 tahun. Minta ditambah 50 tahun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala la ya'zan lahu, tidak mengizinkan. Illa ulida min umri Adam. Kecuali kalau umurnya itu diambil dari umurnya Adam. Jadi bukan ditambah mutlak begitu, enggak. Allah tidak mengizinkan demikian. Tapi kalau mau umurnya Adam diambil, diberikan kepada Dawud alaihi wassalam. Sehingga Adam menyetujui. Umur 50 tahun Adam alaihi wassalam dikurangi dan diberikan kepada Dawud. Setelah waktu berselang panjang, ketika Adam alaihi wassalam berumur 950 tahun, datanglah malaikat maut. Dan malaikat maut ini sudah kenal sama Adam, atau Adam sudah kenal dengan malaikat maut. Adam bertanya, "Kenapa engkau buru-buru datang? Sedangkan ini belum waktunya saya dicabut nyawanya. Belum waktunya saya dicabut nyawanya." Nah, Adam mengingatkan bahwa masih tersisa umur 50 tahun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Bukankah dulu pernah, ratusan tahun yang lalu, engkau diperlihatkan tentang umatmu, lalu engkau berikan 50 tahun umurmu kepada Daud alaihissalam?" Baru Adam alaihissalam teringat bahwa umurnya sudah dikurangi 50 tahun. Yang seharusnya dapat jatah 1000 tahun, dikurangi 50, jadinya 950 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanasiya Adam, fanasiyat dzurriyyatuhu." Maka Adam lupa, sehingga anak keturunannya juga menjadi orang-orang yang pelupa. Ini ada pengaruh. Ada pengaruh sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan. Sebagaimana wanita, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Fa innal mar'ah khuliqat min dzillah." Bengkok dia. Mau dipaksa lurus tidak bisa. Mau dipaksa, mau diapakan, direbonding tetap tidak bisa lurus. Nah, mau pakai apa meluruskan? Kalau karet itu diulur jadi panjang bisa. Tapi kalau tulang, caranya meluruskan gimana? Kalau besi masih bisa saya. Kalau besi masih bisa meskipun lebih keras. Tapi kalau tulang, ada pernah lihat orang luruskan tulang? Jadi ada tulang bengkok diluruskan. Tidak ada cerita seperti ini. Dan demikian pula sifatnya wanita. Mau dipaksa lurus tidak bisa. Mau dipaksa istiqomah selalu, kemudian dibiarkan seperti itu, tidak bisa. Karena memang dia membawa sifat yang awad. Fihi awad. Ada kebengkokan padanya. Baik. Wa inna awaja ma fuzila ya'lahu, dan yang bengkok itu adalah bagian atasnya. Fa in dhahaba tukimuhu kasartahu, kalau engkau paksa untuk meluruskannya maka engkau telah mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal awad. Ada dua keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita paksa lurus itu namanya kita merusak, mematahkan Tapi kalau kita biarkan, jadi tidak diapa-apakan, dia akan selalu bengkok. Terus apa jawabannya? Jawabannya diambil jalan tengahnya, fastausu bin nisa. Hendaknya kalian selalu, istausu kalimat alif sama sin, dalam tambahan kalimat ini, menunjukkan apa? Yakni selalu, istimrar. Jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang kita yang mungkin istrinya yang pertama, terkadang istri itu lebih alamin zaujiha, lebih berilmu dibanding suaminya. Istrinya misalnya pondokan, sudah mondok selama 20 tahun. Misalnya, ya kan. Mondok itu enggak harus jadi santriwati. Dia habis jadi santriwati terus jadi ustazahnya, itu namanya juga mondok. Iya kan? Kemudian dapat ikhwan yang kebetulan belum pernah mondok, kan terkadang seperti itu. Istrinya sudah mondok 20 tahun, suaminya enggak pernah mondok. Bahkan terkadang suaminya baru ngaji setahun. Ada kejadian seperti itu. Tapi yang istrinya enggak sampai 20 tahun. Sudah pinter lah, sudah ngajar. Nah, bagaimana dengan keadaan seperti ini? Istrinya hafizah, hafal Quran. Hadis, entah berapa ribu hadis yang dia hafal. Beserta asar dari salafus saleh. Dalam masalah amal, apa yang kurang. Tapi ketika hidup berumah tangga, tidaklah kemudian seorang suami mengatakan, istri saya kan lebih berilmu. Ya mestinya apa yang dia kerjakan itu mesti benar. Nah, atau bahkan jangan-jangan saya yang salah. Secara syar'i bisa jadi dia lebih berilmu sebagaimana apa yang telah dia pelajari. Tapi dalam prakteknya, ketika menghadapi masalah demi masalah, belum tentu ilmu yang ia miliki bisa dipraktekkan sebagaimana syar'i mempraktekannya. Nah, entah itu yang berhubungan dengan masalah kerumah tanggaan atau berhubungan dengan masalah muamalah, ataupun yang berhubungan dengan masalah akhlak sekalipun. Terkadang seperti itu. Karena sudah terbawa perasaan. Sebagaimana apa? Sifatnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, fastausu bin nisa, maka hendaknya kalian selalu memberikan nasihat kepada kaum wanita. Mungkin di sana ada pertanyaan yang seringnya muncul dari orang-orang yang ya semacam apa ya, yang suka dengan filsafat atau mungkin yang suka dengan pemikiran barat, terkadang menganggap bahwasanya ini ketidakadilan dari Allah Subhanahu. Kenapa Allah menciptakan manusia yang laki-laki dilebihkan sedangkan wanita itu dikurangi? Bahkan dari sisi ibadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, naqisatu aqlin wa dinin, bahwa wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya mungkin dari akal bisa jadi, tapi kenapa agama juga dikurangi? Tidak disamakan dengan kaum laki-laki. Faya subhanallah, adapun dari sisi kewajiban, iya. Ada yang dibedakan. Coba bayangkan, kalau sekarang segala sesuatu itu sama antara laki-laki dan perempuan, kira-kira apa jadinya dunia ini? Negara yang paling kafir saja, katakanlah ada di dunia ini negara yang paling kafir. Sudah sekafir-kafirnya negara. Ada yang menyamakan kaum laki-laki persis seperti kaum wanita. Negeri yang paling kafir, katakanlah. Tidak ada. Itu sudah paling kafir. Yang menyamakan segala sesuatu. Nah, yang harus berimbang. Ini tidak akan kita dapatkan. Karena memang kenyataannya berbeda. Mau dipaksa tidak bisa. Dari sifat jinsiyah sudah berbeda. Dari sifat kekuatan itu berbeda. Dari sifat cara berpikir juga berbeda. dari sifat mentalnya sudah berbeda. Banyak sekali bedanya yang tidak mungkin disamakan. Apalagi Islam telah mengajarkan, telah menjadikan ini sebagai fitrahnya. Kenapa kita tidak katakan bahwasanya ini adalah ketidakadilan? Islam tidak mengatakan ini tidak adil. Bahkan ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu menjadikan laki-laki lebih kuat dibanding wanita dari banyak hal. Dan mereka mendapatkan kewajiban yang lebih besar. Kaum wanita barakallahu fikum dijadikan kurang dibanding kaum laki-laki dengan kewajiban yang berbeda dengan kaum laki-laki. Beda wanita dan laki-laki. Tapi sama dalam sisi apa? Pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa al-mu'minin yang apa namanya? Laki-laki mukminin dibedakan dengan mukminat. Kalau mukminin itu akan naik di surga yang paling tinggi. Kalau mukminat enggak bisa. Bisanya cuma surga yang paling bawah. Tidak ada ayat seperti ini. Tidak ada janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Coba bayangkan pekerjaan seorang wanita di rumahnya. Sebagaimana ini asal dari kewajiban yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada kaum wanita di rumahnya. Dari mengurus anak, menyusui anaknya. Bahkan sebelum menyusui, ketika mengandung anaknya. Ini sudah pahala besar tersendiri yang tidak dimiliki laki-laki. Kemudian menyusui. Kemudian sampai sempurna 2 tahun susuannya, lalu mendidik anaknya dan seterusnya di bawah asuhan seorang ibu. Itu sudah termasuk nyuci pakaian anaknya, masakkan makanan untuk anaknya, belum kalau ngompol, kalau buang air besar yang ngurus ibunya, belum kalau anaknya nangis yang ngurus ibunya dan seterusnya. Banyak sekali. Yatarattab alaihi al-asya. Banyak sekali yang berkaitan dengan urusan wanita. Fakullaha semuanya bagian dari amalan saleh yang tidak atau sulit dikerjakan oleh laki-laki. Sulit sekali. Nah. Sebagaimana sebaliknya. Banyak urusan laki-laki yang tidak mungkin atau sulit untuk ditangani oleh wanita. Masing-masing telah diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu dan masing-masingnya telah dijanjikan dengan pahala yang besar. Siapakah yang mampu untuk mengembannya? Jangan dikira seorang ibu yang mengandung ini tidak dapat pahala. Pahalanya besar dari Allah Subhanahu sampai dia melahirkan. Sehingga tidak heran sebagaimana ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya, janji Allah Subhanahu atau kewajibannya Allah Azza wa Jalla jadikan kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, itu 3 kali lipat lebih bagi seorang ibu dibanding seorang ayah. Ini menunjukkan seorang ibu itu memiliki tugas yang berat. Jangan sepelekan tugas seorang ibu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan tentunya ini semuanya kita peruntukkan, kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang mengatakan bahwa seakan-akan wanita itu dikurung sehingga tidak bisa berkarya, tidak bisa ikut andil dalam pembangunan entah itu dari sisi sosial, kemasyarakatan ataupun ekonomi, ataupun semua lini, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi mereka beban yang lebih berat dibanding yang Allah bebankan kepada kaum laki-laki. Subhanallah. Sehingga keikhlasan kepada Allah ini harus selalu dijaga. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang melihat karya kamu kecuali Allah Subhanahu. Beda dengan kaum laki-laki ya. Laki-laki itu jadi pemimpin, keluar, orang semua lihat hasil karyanya. Oh, dia mampu berbuat ini. Si fulan mampu berbuat itu. Si fulan demikian dan demikian. Si fulan bisa ini. Semua orang menyebut. Jarang kan menyebut fulanah dalam Islam ya. Dalam Islam kita. Kita lihat perawi-perawi hadis. Kebanyakan siapa? Rijal atau nisa. Yang nisa cuma berapa orang. Tapi jutaan orang itu adalah dari kalangan rijal, laki-laki. Tidak kelihatan karyanya. Bukan berarti tidak punya karya. Seseorang yang tidak kelihatan karyanya, bukan berarti dia tidak memiliki karya. Dikarenakan apa? Karya dia yang menilai Allah Subhanahu, Allah yang melihatnya, Allah yang mendengarnya, Allah yang mengabulkannya, Allah yang menjanjikan kepadanya. Nah, sekarang barakallahu fikum dari para a'immah, para ulama. Mengapa mereka bisa menjadi ulama? Atas dukungan siapa? Atas didikan siapa? Bahkan dikatakan oleh salaf, apabila engkau melihat seseorang yang memiliki kelebihan, maka hendaknya engkau tanyakan siapa ibunya. Artinya apa? Artinya yang bisa berusaha menjadikan anak ini menjadi seperti yang diharapkan, itu karena sebab usaha seorang ibu. Nah, demikian pula ketika ia berkeluarga. Karena sebab apa? Dorongan motivasi dari istrinya. Coba bayangkan, kalau misalnya seorang yang mau menuntut ilmu, sedikit-sedikit ditahan sama ibunya. Jangan pergi jauh-jauh, Kak. Apa enggak kasihan sama ibu? Apa? Wah, ini sudah sulit kan untuk meninggalkan ibunya. Padahal masih ada kakaknya yang bisa menjaga. Masih ada bapaknya juga. Tapi kadang apa? Jangan pergi jauh-jauh dari ibu. Nah, bedakan dengan seorang ibu. Misalnya, datang namanya. Ibu, saya mau menuntut ilmu di negeri ini. Disemangati. Iya, siapkan nanti. Ibunya yang justru nyiapkan. Apa yang dibutuhkan? Nanti di sana harus bagaimana? Disiapkan. Suara semangat. Kita lihat kejayaan dari Islam di dalam pertempuran, di dalam peperangan, melawan orang-orang kafir. Seringnya yang mendorong mereka berangkat siapa? Istri atau ibunya? Istri atau ibunya? Nah, ketika perang Tabuk misalnya, para sahabat berangkat pergi berperang, itu perlengkapan dari pedangnya, perisainya, kudanya, semuanya disiapkan sama istri. Kudanya dimandikan. Pedangnya kalau kurang tajam, dikasih tajam, diasah. Yang menyiapkan istrinya. Ingat kisahnya Abu Khaisamah radhiyallahu ta'ala anhu pada perang Tabuk. Ketika semua sahabat sudah berangkat berperang, sudah berangkat pergi, Abu Khaisamah masih tertinggal dan masih bersenang-senang dengan kedua istrinya di kebunnya yang sedang berbuah indah. Ketika sedang bersenang-senang bersama kedua istrinya, kemudian beliau teringat dan mengatakan, wallahi, demi Allah, ini tidaklah adil. Ini tidaklah adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana di padang tandus kepanasan penuh debu, sedangkan aku berleha-leha di sini. Lalu beliau perintahkan kedua istrinya apa? Siapkan perlengkapan perangku. Istrinya nyiapkan, langsung disiapkan, berangkat menyusul. Nah, beliau langsung berangkat menyusul. Radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu yang menyemangati beliau dalam segala hal untuk Islam, ibunya. Nah, kalau tadi contoh seorang istri, sekarang Muawiyah contoh seorang ibu. Demikianlah Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, dan seterusnya dari para sahabat. Dan dikisahkan ibunya menyiapkan istrinya, memberi dorongan seperti itu. Coba kalau gondeli, wah repot kan? Tidak jadi akhir. Tidak jadi ada seorang perawi hadis. Karena perawi hadis harus keliling. Harus ada yang dia tinggalkan. Tidak mungkin selalu diajak itu tidak mungkin. Harus ada yang ditinggalkan. Terkadang seperti itu. Baik. Wallahu musta'an. Kalau mau kisah yang seperti ini banyak sekali ya. Banyak sekali tidak habis-habis. Bagi riwayat di sahihain, al-mar'atu kazila in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha iwad. Bagi riwayat di muslim, innal mar'ata khuliqat min zila, lan tastaqima laka ala tariqah. Fa in istamta'ta biha istamta' biha wa fiha iwad, wa in zahabta tuhimuha kasartaha wa kasruha talakuha. Hadisnya semakna. Adapun di akhir lafaz ada tambahan, penting ya. Wa kasruha talakuha. Makna engkau mematahkannya yaitu engkau menceraikannya. Makna engkau mematahkannya yaitu engkau menceraikannya. Ya, mah harus seorang. Tapi bukan seorang. Semua mukminun dari kalangan laki-laki barakallahu fikum harus selalu bersabar ketika menghadapi azwajuhu, istri-istrinya. Ketika menghadapi istri-istrinya, sebagaimana Rasulullah SAW beliau telah mencontohkan. Kadang kan orang berpikir, ada seorang alim fulan, tapi kenapa ada masalah dalam rumah tangga ya? Jangankan alim, Rasulullah SAW itu banyak masalahnya. Ini Rasulullah banyak masalahnya dengan keluarga, dari istri fulana, si fulana. Bahkan pernah beliau barakallahu fikum menghajar istrinya selama berapa hari? 29 hari. 29 hari menghajar. Yang tidak ada seorang suami pun dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan untuk menghajar sampai 29 hari. Karena ada rinciannya. Sebagaimana apa? Al-hajar thayyib. Ketika beliau melakukan selama 29 hari itu dibagi untuk 9 istri. 29 dibagi 9 berapa? 3 kali 9 berapa? 27, sisa 2. Sisa 2 untuk Mariyah karena beliau adalah seorang budak. Sehingga masing-masing dihajar 3 hari. Kalau 9 hari giliran kan sehari-hari ya. Sehari rumah Aisyah, sehari rumah Kulana. Untuk dapat hajar 3 hari, itu harus keliling 3 hari. 3 kali kan? 9 kali, 9 kali, 9 kali. Selama 27 hari, masih ada satu budak belia yaitu Maria dihajar selama 2 hari. Berbeda dengan wanita merdeka seperti istri beliau yang lain. Ini keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam keluarganya beliau dari 9 istri itu ada 2 kelompok. Iya. Komplotannya, bukan komplotannya apa? Yakni grupnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dengan grupnya Aisyah. Baik. Ini keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan banyak hadis. Berbeda. Nah, bahkan terkadang ada perselisihan antara Aisyah dengan Hafsah. Atau bahkan Rasulullah dengan Aisyah, wanita yang beliau paling cintai. Nah, sampai Aisyah tahu bagaimana mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ridho kepada dia atau sedang tidak ridho. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La wa rabbu Muhammad," tidak demi Rabb-nya Muhammad, itu berarti Nabi sedang ridho karena menyebut namanya. Tapi kalau beliau menyebut "La wa rabbu Ibrahim," tidak demi Rabb-nya Ibrahim, berarti Nabi sedang tidak ridho. Nah, ini berarti apa? Ada sesuatu di dalam keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semuanya itu di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh panutan untuk semua istri yang ada di dunia ini, bukan menyamakan. Karena kalau mau sama enggak bisa. Dari sisi mana? Dari sisi mereka adalah semuanya sahabiyah. Dan mereka adalah orang yang paling utama. Yang dapat pujian langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pujian dari Allah Subhanahu. Dan mereka orang yang paling cepat kembali kepada al-haq. paling cepat kembali kepada kebenaran. Nah, terkadang kan seorang suami itu tidak adil ketika menyikap istrinya. Melihat istrinya keliru sedikit disalahkan. Bukankah Aisyah itu seperti ini? Lihat lagi, bukankah Khadijah seperti ini? Bukankah Ummu Salamah seperti ini? Bukankah Zainab bintu Jahsh seperti ini? Nah, giliran dia, bukankah Abu Bakar tidak seperti ini? Tidak mau dia. Bukankah Umar tidak seperti ini? Dibalik untuk suami, tidak mau. Ini tidak adil. Ketika dia seorang suami ingin face-nya persis Aisyah, Khadijah, Zainab, Ummu Salamah, dia tidak bisa persis seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Jangan paksakan istrimu. Sebagaimana engkau tidak bisa dipaksa. Ya, jangan paksakan istrimu sebagaimana engkau tidak bisa dipaksa. Fastausu binisa'i khairan. Dan ini yang paling penting, selalu memberikan wasiat, nasihat kepada kaum wanita dengan kebaikan. Tidak harus nasihat secara langsung. Terkadang contoh tadi apa yang pernah kita ceritakan juga, istrinya lebih alim, lebih mengerti ilmu dibanding suaminya. Mau ngomongi berat kayaknya rasanya. Dibelikan buku tentang apa, dibelikan CD tentang apa, pembahasan apa. Dibelikan apa yang bisa ia baca atau bisa ia dengar sebagai bentuk nasihat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu. Adapun kekeliruan ini karena terbatasan ilmu yang ada saya. Wallahu musta'an. Wallahu taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.